الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Insyirah fi Adab Nikah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala: وحسن العصرة من الأمور التي حض عليها الشارع، memperbagus pergaulan dengan keluarga dengan istri. Ini termasuk perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat. Ya. Menjadikan hubungan harmonis, husnul usrah, ya. Mengharmoniskan hubungan, bersikap baik di dalam berhubungan dengan istri dan keluarga adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat. Fayajibu 'ala ar-rajuli an yuhsina 'ishrata. Naam. Naam, yang benar 'ishrah. Husnul 'ishrah. Min al-umuri allati hadda 'alayha asy-syari'. Fayajibu 'ala ar-rajuli an yuhsina 'ishrata zawjihi. وأن يتحملها لا سيما إن كانت صغيرة السن، لا سيما إن كانت صغيرة السن. مكا واجب بقي seorang suami untuk memperbagus hubungan dalam pergaulan, di dalam menggauli pasangannya, serta berlapang dada, bersabar lebih-lebih istrinya ini, termasuk ya, masih remaja, shogirotassin, masih sangat muda. Jadi maksud mualif secara umum mempergaul istri yang sudah tua ataupun masih muda, lebih-lebih yang masih muda, sebab belum ada kematangan untuk berpikir. Dan kalau wanita masih muda, masih remaja menikah, ini masih belum ada kematangan di dalam berpikir, belum ada sikap bijaksana. Ya, karena belum berpengalaman. Nah, sikap bijaksana ini kebanyakan muncul dari pengalaman. Wadhalika li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Wallahi, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي. Demi Allah, saya telah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم berdiri di pintu kamarku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Walhabasyatu yal'abuna bil harab fi masjid. Sedangkan para pemuda Habasyah sedang bermain pomba, ya, perang-perangan, latihan perang, bermain pomba di masjid. Sebab kamar Aisyah radhiyallahu anha bersebelahan dengan masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni fi ridai li andura ila du'abihim baina udhunih wa atiki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan ridha, dengan selendangnya, agar aku bisa melihat permainan mereka dari balik telinga dan apa pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di belakang sini berarti, ya, ditutupi ini di belakang sini, jadi bisa melihat di antara pundak dan uzun dari belakang. Ya. ثم يقوم من أجري حتى أكون أنا الذي انصرف أو أنا أكون الذي أنصرف. Kemudian beliau berdiri sesuai dengan kepentinganku sampai aku sendiri yang berpaling. Fakduru qadran jariyah al-hadithah tashin. Fakduru qadran jariyah fi al-hadithah tashin al-harisah fi al-nahwi. Maka perlakukan, ya, perlakukanlah seperti memperlakukan gadis muda al-jariyah yang masih umurnya, ya, masih muda umurnya, yang masih semangat untuk apa bermain, masih senang bermain. Kalaupun ini khata' matba'i, berarti faqduruni qadra al-jariyah al-hadithati al-sin al-hadithati al-nahwi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukanku seperti memperlakukan anak kecil, gadis muda yang masih belia umurnya, yang semangat terhadap permainan, masih suka terhadap permainan. Wa kadari qawli sallallahu alaihi wasallam in akmala al-mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, paling sempurna ya seorang mukmin imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya, paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Dan paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Nah. Ya, jadi khusus untuk para suami, hendaklah dahulukan sikap bijaksana. Jangan, meskipun umurnya tidak terlalu tua dengan istrinya, namun kalian perbanyak ngalah, itu lebih baik. Meskipun kalian sendiri masih berhasrat untuk sesuatu itu, masih bernafsu terhadap sesuatu itu, jadi suami yang bijak ini dahulukan istrinya terhadap sesuatu, dalam nama itu menjadi kesukaan istrinya. Ya, suami banyak ngalah itu lebih baik, menunjukkan sikap apa kelaki-lakiannya, apalagi cuma perkara mainan, hiburan, ya. apa lah untungnya bagi kita hiburannya. Ya mungkin ada sedikit, tapi kalau memang istri lebih diprioritaskan, mungkin ahsan. Ya. Karena para istri-istri muda yang masih belia ini masih suka terhadap permainan. Masih suka terhadap hiburan. Ya. Jadi kita sebagai suami hendaklah banyak ngalah. Jangan sebaliknya, justru istri yang dewasa. Ya, seperti terjadi sebagian orang kita ketahui, istrinya justru yang bijaksana. Ya. Subuh yang bangunin istrinya. Malam sholat yang bangunin istrinya. Ya. Karena alasan suami kerja, kaitan kerja, capek, minta dimanja. Sholat yang bangunin istrinya. Ya. Ini suaminya apa yang seperti ini? Ya. Harusnya dia lebih kuat. Dia lebih kuat seperti Rasulullah SAW membangunkan para istrinya. Lebih kuat untuk bangun. Ya. Jangan sebaliknya suami tak dimanja. Ya. Meskipun nantinya kalian mendapatkan janda misalnya. Ya. Sudah matang biasanya kalau janda. Tapi jangan sampai kita bersikap seperti anak-anak di depan suami, di depan istri. Justru tunjukkan kedewasaan. Kalau si janda ini yang sudah dewasa, dia dewasa beneran, dia akan bersikap seperti anak-anak. Bersikap lebih akan seperti anak-anak di depan suami yang masih anak-anak. Ya. Gitu. Jadi intinya bagi kita adalah kita lebih bijaksana, lebih perkasa, ya, lebih kuat daripada istri. Wada tumarratin kharajat Aisyatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Pada satu kesempatan Aisyah radhiyallahu anha keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Qalat Aisyah wa ana jariyatun lam abdan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, saya waktu itu masih gadis yang belia. Masih ramping. Ya. Masih ramping, tidak punya berbobot, artinya tidak gemuk. Faqala linnas, maka Nabi berkata kepada manusia, taqaddamu. Ayo kalian duluan sana, duluan. Ini para sahabat sebabnya. Ya, para sahabat disuruh berjalan lebih dulu. Fataqaddamu. Akhirnya para sahabat berjalan lebih dulu. Faqala li ta'ali, hatta usabiqaki. Ya, berkata Nabi kepadaku, sini ayo, kemari. Kita balapan lari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqatuhu. Saya meladeni. Ya. Saya meladeni tantangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqtuhu. Dan saya mengunggulinya. Saya mengungguli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalah lomba lari. Ya. Fasaqata anni. Maka beliau diam. Sampai tentang kekalahan itu ya cuma diam tanpa komentar. Hatta idha hamilatil lahma. Atau hatta idha hamiltul lahma. Sampai saya telah gemuk. Satu saat Aisyah radhiyallahu anha sudah gemuk. Ya, menambah penuh dengan daging. Wabadantu wa nasitu kharabtu ma'ahu fi ba'di asfari. Ya. Jadi tidak sadar tentang gemuknya itu. Jadi keluar di sebagian safar beliau. Faqala linnah faqaddamu. Fataqaddamu. Sama kejadiannya. Para sahabat disuruh ayo lebih dulu kalian. Baru Nabi SAW berkata. Ta'ali hatta usabikuk. Ya. Ayo sini. Aku, kita berlapan lari. فشرسته فسبقني. Maka aku nadeni tantangannya dan Rasulullah menyalahkanku. Fajala yadhaku wa yakul hadhihi bitilk. Maka Nabi tertawa dengan kemenangannya, dengan menakan hadhihi bitilk. Ini untuk menebus yang waktu itu. Satu sama berarti. Hadhihi bitilk. Ini untuk yang waktu itu. Aisyah radhiyallahu anha lupa. Waktu itu lupa badannya sudah gemuk. Rasulullah ingatkan balas sambil waktu itu. Ya, satu sama berarti. Tapi ya di sini ada sikap bercanda dari Nabi SAW memperlakukan apa ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang belia. Ya. Wanita yang belia. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي قريب لي وجبا ونبي صلى الله عليه وسلم بركاته بركو إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوية أكو تاو jika kamu lagi ridho kepadaku dan aku tahu jika kamu lagi marah kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min aina ta'rifu dzalik? Aisyah bertanya, dari mana engkau bisa mengetahui itu? Ya, kata Nabi, amma idza kunti anni radiyah fa innaka taquli la wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti ghadabi? Qulta la wa rabbi Ibrahim. Jika kata Nabi SAW, jika kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan ridho kepadaku, kamu mengucapkan tidak demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau kita kamu marah kepadaku, kamu mengucapkan tidak demi Rabbnya Ibrahim. Ya, tidak disebut nama Nabi SAW. Ya, kultu ajil ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Ma hajuhu illa ismak. Tidaklah aku hindari kecuali namamu saja. La birawa Rabbi. Rabbi Muhammad. La wa Rabbi Ibrahim. Kalau lagi marah, la wa Rabbi Ibrahim. Tetap sumpahnya atas nama Allah SWT. Tapi Rabbnya Ibrahim. Ya, bukan Rabbnya Muhammad SAW. Nah, ini juga menunjukkan bahwa suami ini perhatian kepada istri. Suami perhatian kepada istrinya. Ya. Dan ini perlu ya, satu ilmu yang harus dimiliki oleh suami. Mengerti terhadap kondisi istri. Bagaimana istri ini ketika dia senang, apa yang dia, apa ketika dia sedih, apa yang dia inginkan. Semua ini harus kita ketahui. Ya. Ini pintar-pintar suami. Jangan seperti hadis yang kita bacakan di Syama'il Muhammadiyah tentang Ummu Zara'in. Ya. Sampai suaminya ini tidak mengerti keadaan istrinya sama sekali. Dia pulang, tidur, makan banyak, minum banyak, lalu tidur. Ya. Tubuhnya bersingkuran dengan istrinya. Ada tidak mengerti permasalahan istri. Nah, ini muskilah. Rajul kalau seperti ini saya nanya sendiri. Jadi kadang-kadang istri itu yang pendiam, dia simpan permasalahannya. Untuk itu kita harus mengerti. Ya, ini isyarat dari Nabi SAW. Dia mengerti sesuatu yang Aisyah pun tidak mengerti. Ya kan? Tidak sadar. Rasulullah mengerti ketika Aisyah lagi marah. Rasulullah mengerti ketika Aisyah lagi ridho kepada beliau. Ya. Sampai segitunya perhatian Rasulullah terhadap Ummul Mukminin. Nah. Berikutnya, wa min akmalil imani wa tammihi an yunfiqa ar-rajulu 'ala ahlihi. Dari termasuk dari kesempurnaan iman bahwa seseorang suami ini menginfakkan hartanya untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk ahlinya, untuk keluarganya. Ini dianggap sebagai sedekah, termasuk kesempurnaan iman, bahwa seorang suami menginfakkan hartanya untuk keluarganya. Walla yufakkiru alaihim hatta yudayi'ahum, dan tidak membiarkan mereka sampai menyia-nyiakan, sampai menyia-nyiakan. Tidak dikasih biaya, tidak dikasih apa kebutuhan lahir dan kebutuhan batin, dibiarkan. Fungsinya hanya sebagai pembantu, seolah-olah dia menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, mencuci, ngepel, tapi tidak diberi kebutuhan batin. Kasihan ya, seperti ini. Jadi istri itu bukan pembantu. Ya. Istri itu sebagai teman, sebagai teman konsultasi di rumah, sebagai terutama tarbiyatul aulad, madrasatul ula, ya. Madrasah yang pertama di keluarga itu istri. Sebab para suami ini, ya tentunya dia bekerja pagi sampai sore, dan ini yang paling dekat dengan anak-anak. Sebagai madrasatul ula ini para istri, untuk itu perlakukan ya, istri ini sebagaimana mestinya. Jangan disia-siakan ya, kayak pembantu. Ya, sudah kerjanya nyuci, nyetrika, nyapu, masak, nyiapin makanan, minuman, tidak diajak bicara. Ya, tidak diajak diskusi. Ada perkara penting, perkara apa? Sudah kamu tidak ngerti lah. Tidak usah lah. Tidak nutup juga pikiran. Ini kasihan. Jadi, jika kita wajar, itu senang istrinya. Meskipun itu tidak nutup pikirannya. Ya, misalkan sumpah kita pulang mikir apa gitu. Ya, istrinya tidak tahu kasih lah. Ini tadi masalah begini begitu. Dia tidak ngerti kan bengongnya. Yang penting dia tahu gitu masalahnya ini. Oh iya gitu. Paling di PGT nanti. Ya, di PGT sabar, sabar mas. Ya, paling cuma itu kan mending daripada dipikir sendiri. Ya, minta pijit tanpa alasan dengan minta pijit dengan alasan kan lebih enak. Minta pijit dengan alasan, tahu sebabnya minta dipijit. Nah, kan begitu. Jadi perlakukan sebagai teman konsultasi. Nah, lebih-lebih nanti kalau dapat istri yang alaba, nah ini lebih canggih lagi, bisa diskusi masalah hadis nanti. Ya. Dapat istri yang ahli nahu, istri yang juga mengerti masalah hadis. Ini seru nanti di maktabah terus kerjanya. Ya, tidak masak, catering saja. Laundry sama catering sudah andalan. Nah, wadalika min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma marfu'a. Tamam. Wa la yuqaddiru alaihim hatta yudayyi'ahum, fa inna dhalika min a'zami adh-dhulm. Menyanyiakan istri, menyanyiakan keluarga, ini termasuk ya, paling besarnya kezaliman. Walidhalika li hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu marfu'an, kafa bil mar'i isman ayudayya man yakutu. Cukup bagi seorang ini berdosa karena dia menyanyiakan siapa yang menjadi tanggungannya. Nah, ya, dia akan berdosa sebab kewajiban. Sebab itu adalah kewajiban. Nah, fa in kana ar-rajulu shahihan fi malihi ala 'iyalihi wa zawjihi. Nah, fa lizawjati an ta'khudha min malihi bi ghairi 'ilmihi walakin bil ma'ruf. Jika yang terjadi adalah suami ini pelit ya, pelit terhadap hartanya, terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya. Maka untuk istri, untuk si istri, ya, boleh untuk mengambil harta dari suami tanpa sepengetahuannya, walakin bil ma'ruf, tapi dengan cara yang baik. Apa cara yang baik ini? Walaysa biqasdil ikhtilaf, bukan untuk maksud berfoya-foya, menghambur-hamburkan, bersikap boros. Ya. Untuk keperluan saja, yang itu daruri. Fa'inna hada jurmun. Kalau dia mengambil harta dari suami tanpa sepengetahuannya, dengan niat, dengan maksud untuk berfoya-foya, maka ini adalah jurmun, adalah kejahatan, ya, perbuatan keji. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, qalat Hindun ummu Muawiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hindun ummu Muawiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Aba Sufyan, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Sesungguhnya Abu Sufyan ini seorang yang pelit. "Fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran?" Apa boleh bagiku untuk mengambil hartanya secara diam-diam? Qala khudi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah untuk kamu dan anakmu apa yang mencukupimu dengan cara yang baik. Jadi dibolehkan untuk masak sehari, boleh untuk kecukupan anaknya, untuk beli susu, yang memang itu keperluan, ya, keperluan sehari-hari. Nah, dibolehkan untuk mengambil tanpa pengetahuan suami dengan cara yang ma'ruf. Wa qala jama'atun mimman lam yum'inu, mimman lam yum'inu an-nadhara fil ilm. Berkata sekelompok orang dari mereka yang kurang kecakapannya di dalam ilmu, ilmu agama, kata mereka, "Hadzal haditsu munafidun li qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, addil amana ila man itumina wa la tasrif." Katanya hadis ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunaikan amanah kepada siapa yang memberikan kamu amanah. Jangan kamu khianat terhadap siapa yang mengkhianatimu." Ya. Sedangkan harta suami adalah, di sini memerintahkan boleh bagi istri untuk mengambil hartanya tanpa semurahan suami. Katanya ini bertentangan dengan hadis ini, tunaikan amanah. Jadi siapa yang beri kamu amanah? Jangan kamu khianati siapa yang mengkhianatimu. Suami yang mengkhianati tidak memberi amanah. Bagaimana jawabannya? Katanya, "Fa'akhdul mar'ati min mali zawjiha bighairi idznihi khianatun." Maka seorang mengambil harta, seorang istri mengambil harta dari suaminya tanpa izinnya, ini termasuk khianat. Faqad nuhi anha bi nafs al-kitab wa sunnah. Maka telah dilarang darinya sesuai dengan Al-Quran wa sunnah. Apa ini jawabannya? Fanaqulu billahi wa billahi tawfiq. Kami katakan, ya, semoga Allah memberikan tawfiq. Laisal amru kama tawahhamu. Perkara ini bukan seperti apa yang mereka sangka, apa yang mereka pahami, atau apa yang mereka duga. Famaradahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Hindin ghairu man aradahu fil hadits al-akhar. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan, pada hadits Hindun, seperti selain apa yang diinginkan pada hadis yang lain. Ini berbeda. Permasalahannya berbeda. Apa yang Rasulullah inginkan dalam hadis Sindun, yang beliau maksud dalam hadis Sindun, tidak sama seperti apa yang beliau maksud pada hadis yang lain. وَقَدْ ذَقَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌ عَلَى غَيْرِهِ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ فَذَقَرَ مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَدِ مِنْهُ حَقَّهُ. Maka telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya siapa yang dia memiliki hak terhadap selainnya, sedangkan dia terhalangi untuk mendapatkan hak tersebut, ya, terhalangi oleh sesuatu, maka boleh baginya untuk apa? Yaqtadi minhu haqqahu, untuk mengambil haknya. Ya, siapa yang mempunyai hak? Siapa yang mempunyai hak terhadap sesuatu dan terhalangi oleh sesuatu, maka sebenarnya dia boleh mengambil hak itu. Wa ma'lumun anna manzil ar-rajuli as-sahih la yajma'u kull ma yahtaju ilayhi ahluhu wa waladuhu min an-nafaqah wal-qusuwat was-sa'ir al-marafiq allati talzimuhu lahu. Wa ma'lumun, sudah diketahui bahwa kedudukan seorang suami yang pelit ini tidak bisa mencukupi setiap apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, memenuhi hak dari istrinya dan anak-anaknya. Jadi seorang laki-laki yang pelit tentunya tidak bisa mengumpulkan, tidak bisa memenuhi semua apa yang dibutuhkan oleh istrinya dan anak-anaknya dari nafkah wal qustawah dan dari sandang, pakaian-pakaian, wasa'ir al-marafiq, yang kebutuhan sesuai dan seluruh kebutuhan yang lazim baginya, bagi keluarganya, dari makanan, minuman dan semuanya. Waqad atlaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li hindin al-idna fi akhdhi kifayatiha wa kifayati awladiha. Wa lihada wa mithluh. Dan Nabi telah menetapkan bahwa untuk Hindun, menetapkan bagi Hindun izin untuk mengambil kecukupannya, kebutuhannya, dan kebutuhan anaknya. Untuk ini dan semisalnya. Amma hadithu adil amanah. Adapun hadis yang adil amanah, tunaikan amanah, fal muradu minhu alla yakhunhu ba'da istifa'i haqqihi bi zaratin wa nahri. Adapun untuk tunaikan amanah ini, yang dimaksud adalah jangan kamu khianati setelah kamu dicukupi, setelah dicukupi haknya dengan tambahan dan semisalnya. Amma istifa'u qadri haqqihi fa ma'dhurun lahu fihi min jihati syara'. Wala yakhun hadis hindin حديث حني تحت حديث النهي عن الخيانة. Adapun untuk mencukupi sesuai dengan haknya, فَمَعْدُونٌ لَهُ. Ya, mencukupi kebutuhannya sesuai dengan haknya ini diizinkan dari sisi syarat. Maka hadis Hindu ini tidak termasuk ke dalam hadis yang larangan dari khianat. Ya wallahu a'lam. Jadi maksudnya mu'alif ini, dua hadis ini berbeda keadaannya. Nabi SAW juga menginginkan perbedaan. Secara asal, bagi mereka yang sudah dicukupi kebutuhannya, dilebihkan bahkan, ini dilarang untuk melakukan pencurian sebab sudah dicukupi haknya. Yang seperti ini masuk dalam hadis adil amanah. Wala taqul man khanat. Namun untuk mereka yang haknya tidak tercukupi, ini memang ada perlakuan khusus. Haknya yang tidak tercukupi, haknya yang terhalang oleh sesuatu, ini ada perlakuan khusus. Dari sisi ini dibolehkan Nabi SAW. Ya. Adakan dia dari sisi rishwah, dia tidak termasuk riswa. Ya, kita ambil contoh. Ya, masih masalah yang lain bukan masalah ini. Seorang yang berhak mendapatkan sesuatu, misalkan dari pemerintah, dia berhak mendapatkan bantuan uang tunai. Ya, memang dia layak untuk mendapatkannya. Kredit, bukan apa namanya? Bantuan uang tunai. Namun petani ini untuk mendapatkan haknya itu dari pemerintah terhalang oleh sesuatu. Terhalang oleh di balai desa misalkan harus membayar sekian dan sekian baru dana itu bisa mengalir. Maka yang seperti ini dikatakan pembahasan para ulama ini tidak termasuk rishwa, sebab itu haknya dia. Sebab kaidah rishwa itu imtanul haq, membatalkan yang hak dan menghakkan yang batin. Karena itu menjadi itu memang hak kita, maka dibolehkan kita mengambil, dan masalah uang yang kita berikan sebagai pelicin ini dianggapnya dosa dari mereka yang menentukan, bukan dosa dari kita. Sebab itu hak kita. Demikian pula bagi istri yang seperti ini menjadi haknya untuk nafkah dari pakaian dan semuanya, ini haknya istri. Ini dibolehkan ada perlakuan khusus untuk yang kasus seperti ini. Walihada wa mislu. Untuk ini dan semisalnya. Ya, dibolehkan ada perlakuan khusus dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan. Wal mudaratu ma'an nisa ia min khuluqil muslim al-hadith. Mudara ini artinya berpura-pura. Ya. Tapi memang menginginkan kebaikan. Sikap berpura-pura terhadap para istri ini termasuk salah satu akhlak yang bijak. Ya. Artinya apa? Waqad yahdithu syai'un la ba'sa bih lirajul fa'in haka'u li zawjihi inqalaba ba'san qad yakunu syadidan. Misalkan kadang-kadang terjadi sesuatu yang seorang ini jika menceritakan yang aslinya, ini bisa terjadi sesuatu yang kacau. Bisa menambah kacau suasana. Ya. Jadi suami ini bisa, ini kasus-kasus tertentu ya, dibolehkan dia berpura-pura bersikap wajarnya, artinya bersikap tidak seperti biasanya. Bersikap tidak seperti biasanya. Jika seandainya dia tunjukkan sikap aslinya, ini akan menambah sesuatu yang menambah suasana menjadi kacau. Ya. Dia dibolehkan untuk berpura-pura. Ya. Wal mar'atu fi dhalik ma'dzurah. Dan perempuan dalam hal ini mendapatkan udur. Dalam hal ini mendapatkan udur. Kenapa? Faqad khuliqat min dhil'in. Karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istawtu bin nisa'i khaira." Ya. Maka berwasiatlah kepada para wanita dengan kebaikan. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Sebab para wanita ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awaja dhil'i a'lahu. Dan yang paling bengkoknya dari tulang rusuk ini yang paling atasnya. Ain zahabta tuqimuhu qasartahu wa in taraktahu lam yazal awaj fastawsu bi nisa'i khairah. Jika kamu untuk pergi untuk meluruskan, kamu akan memasakannya. Jika kamu tinggalkan, dia akan bengkok terus. Maka wasiatlah terus pada wanita dengan kebaikan. Walhasil bahwa wanita ini makhluk yang lemah, tercipta saja dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan dia bengkok terus, kalau dinasihati dengan keras, dinasihati dengan kekerasan, dia akan patah. Akan patah hati. Akan marah, akan ngambek. Ya. Maka itu dalam hal ini, dibolehkan kita bersikap mudharah. Bersikap berpura-pura. Ya. Tidak terjadi sesuatu, misalkan, kalau misalnya sesuatu diceritakan akan lebih menambah kerusakan dalam rumah tangga. Ini hal ini dibolehkan. Yang begitu dikatakan seorang suami yang bijak, dia bisa menjaga sikap di depan suami, dari depan istrinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Nastaghfiruka ila huna. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.